mendung gimana gitu ya, syahdu sekali. Kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Yang tahu lagu ini kita nyanyi bareng-bareng semuanya dong. AMG Indonesia! Suaranya mana dong? Membantuku singkat berkeinginan, seti bisu singkat dikenangan. Suaranya prasetyamu kuimong kiasan.